Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang maratib al-hadith. Tayyib, dan sudah dijelaskan makna hadith ala syaratil Bukhari wa Muslim, ala syaratil Bukhari, ala syaratil Muslim. Nah, apa maknanya Muhammad? Boleh katakan ala syaratil Bukhari wa Muslim, di atas syarat atau sesuai syarat Bukhari Muslim maksudnya? Sanad hadith itu sanadnya, sanad yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kalau ala syartil Bukhari, Farid? Bukhari, Muslim? Tidak. Kalau ala syartil Muslim? Muslim saja, Bukhari tidak mengeluarkan sanad itu. Nah. Baik. Jadi harus sanadnya ya. Kalau rawinya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, masing-masing rawi itu ada yang tertera pada sanad, tapi sanad itu dengan rantai sanad itu tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, termasuk syaratnya Bukhari Muslim? Tidak, meskipun rawi-rawinya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ana menyebutkan contoh dari Syamukbil apa? Husaim dari Az Zuhri. Husaim ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Az-Zuhri juga dikeluarkan haditsnya Bukhari dan Muslim. Tetapi Husaim dari Zuhri enggak. Dengan sanad Husaim dari Zuhri enggak. Baik. Telah kita pelajari pula bahwa hadis muttafaq alaih talaqqathul ummah, apa istilahnya? Talaqqathul ummah bil qabul. Nah, adapun yang bersendiri dengannya Al-Bukhari dan Muslim, nah, ada sebagian hadis yang diintiqad. Nah, ada sebagian yang diintiqad. Baik. Nah, kemudian intiqad itu dijawab. Ya, intiqad itu dijawab. Fa'ala kulli hal, ada sebagian dari dari sebagian intiqad itu ya, pada realitasnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh ya, roy-roy yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentunya tidak selamat dari waham. Naam. Kemudian kita sudah masuk pada jenis yang kedua, yaitu al-hadith al-hasan. Yang dikatakan oleh al-Baiquni rahimahullah, al-hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih as-saharat. Al-hasanul ma'rufu turqan, hasan yang dikenal jalan-jalan riwayatnya. Dan sudah dijelaskan maknanya oleh Ibn Ufaim rahimahullah. Maksudnya apa? Diketahui misalkan rawi ini meriwayatkan dari dari siapa? Dari Ahlul Basra, atau rawi ini meriwayatkan dari Ahlul Kufa dan semisal. Naam. Wal hasanul ma'rufu turqan. Yani turqan itu turqan maksudnya. Turq jamak dari tariq, jalan-jalan riwayat. Tapi ini dalam bait syair. Naam. Wal hasanul ma'rufu turqan. Naam. Wa ghadat rijaluhu. Ghadat maknanya ishtaharat. Wa ghadat rijaluhu, yakni washtaharat rijaluhu. Dan keadaan rawi-rawinya dikenal, masyhur, tetapi la kasahihi, tidak seperti rawi-rawi hadith as-sahih ishtaharat kemasyhurannya. Naam. Alhasil, datang Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Hafidh Ibn Hajar, Syekhul Islam fil hadith, fi mustalah hadith. Tayyib, basatu hadal fanz, mengurai secara detail bidang studi mustalah dan menjelaskan kepada kita apa perbedaan al-hadith as-sahih dan al-hadithul hasan dari lima syarat. Ya, hadith as-sahih, lima syarat itu juga ada pada al-hadith al-hasan. Bedanya pada apa? Dalam hal dobat, yaitu bedanya apa? Rawi hadith as-sahih dobatnya disebut tamud dobat, yakni dobat penguasaan riwayatnya sempurna. Sedangkan al-hasan khafif, khafifud dobat, ya, penguasaan riwayatnya ringan, yakni tidak sesempurna rawi hadith as-sahih. Bukan lemah, bukan. Ya, kurang sempurna, yakni khafif adzab, ringan dzabatnya, yakni kurang sempurna, tidak sesempurna rawi hadits as-sahih, tapi bukan dhaif, kuat tapi tidak sempurna seperti sempurnanya dzabat rawi hadits as-sahih. Nah, adapun jika lemah dzabatnya, itu nanti derajat setelahnya itu hadits ad-dhaif, hadits yang dhaif. Bisa difahami? Naam, Ibn Hajar mengatakan dalam Nukhbatul Fikr, wal khabaru binakli adlin tamid dhabti muttasil as-sanadi ghairu mu'allani wala syad was sahihu lidhati, fa in khaffa ad-dhabtu fal hasanu lidhati. Naam, di dalam Nukhbatul Fikr matan mustalah. Naam, itu yang jadi pegangan kita. Tayyib, perbedaan antara as-sahih lidhati was sahih wal-hasan ulidati. Nanti akan datang penjelasan tentang sahih lidati al-hasan. Yang kita pelajari sekarang ini adalah definisi ini adalah sahih lidati dan al-hasan lidati, dan akan dijelaskan oleh Syekh nanti. Nah. Baik. Wa qala al-muallifu rahimahullah. Perhatikan ini, banyak salah cetaknya ini matannya. Wa kullu ma'an rutbatil husni qasur. Perbaiki. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur, qasur, fahwa, fahwa, fahwa, jadi seperti awaluha, awaluha sahihu, wahwa, wahwa matas. Nah, ini penyesuaian dalam baca. Nah, fahwa da'ifu, wahwa aksamun, aksamun kathur. Di sini tersebut aksaman kufur, ya. Nah, bukan aksaman, tapi aksamun. Wahwa aksamun. Bisa kalau kita tetap baca kufur. Nah, yang dijamak dari kathir. Aksamun kufur. Atau kathur. Baik. Wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur, ya, wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur, setiap hadis yang qasur, ya, tidak sampai, qasur itu artinya tidak sampai, ya, anrot batil husn, tidak sampai pada tingkatan, pada derajat al husn, derajat hadith al hasan. Tidak mencapai derajat al-husn, yakni tidak mencapai derajat hadis hasan. Yakni kullu ma qasura an rutbatil husni. Itu kalau kita tata di luar bait syair. Kullu ma qasura an rutbatil husni. Setiap hadis yang tidak mencapai rutbah derajat al-husn, fahuwa dha'ifu, fahuwa dha'ifu, maka itu adalah hadis dha'if. Wahwa, dan ya, dia hadis dha'if itu aqsamun kuthur. Aqsam jamak dari qism, yakni ya, jenisnya banyak. Macam-macamnya banyak. Aqsamun kuthur, macam-macamnya banyak, atau aqsamun kathur, ya. Macam-macamnya banyak, jenis-jenisnya banyak. Naam. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarah al-hadith al-da'ifu huwa al-qismu al-thalithu fi al-nazmi. Hadith da'if adalah jenis yang ketiga dalam al-nazm. Wahuwa ma khala'an rutbatil hadithil husni, yaitu yang tidak mencapai derajat hadith al-hasan. Ma khala'an rutbatil hadithil hasan. Ma khala'an rutbatil hadithil hasani. Yang tidak mencapai derajat hadith hasan. Wa ma'lumun annahu idza khala'a an rutbatil hadithil hasani. Hal yang diketahui apabila, ya, sesungguhnya apabila satu hadith, ya, tidak mencapai derajat hadith hasan, faqad khala'a an rutbatis sihhah, maka sungguh dia tidak mencapai derajat tingkat kesehatan. Jadi dia tidak memiliki tingkat kesahihan, sisi kesahihan. Naam. Ini al-hadith as-sahih a'la rutbatan min al-hadith al-hasan, lebih tinggi tingkatannya. Urutannya tertinggi as-sahih tamud dhabt, al-hasan khafifu ad-dhabt. Jadi kalau dikatakan kullu ma an rutbatil husni qasur, berarti dia khala an rutbatil hadith al-hasan, berarti min babi aula, lebih-lebih lagi khala an rutbati as-sihhah. Qala an rubbatil hadith as-sahih, berarti sungguh dia tidak mencapai derajat hadith as-sahih. Nah. Jadi bukan hadith yang sahih, bukan hadith yang hasan. Dia hadith yang dhaif. Nah, ini jenis yang ketiga. Wa hina idzin naqul, ya, ketika itu kita mengatakan al-hadithu dha'if. Ketika demikian keadaannya, kita mengatakan apa? Al-hadithu dha'if. Ma lam tatawafar fihi syurutu sihhati wal husni. Yaitu hadith yang lam tatawafar fihi, tidak terpenuhi di dalamnya syurutu sihhati wal husni, syarat-syarat kesahihan dan syarat-syarat hadith sahih dan hadith hasan. Ay ma lam yakun sahihan wala hasanan. Yaitu hadith yang tidak sahih, tidak juga hasan. Berarti, ya, kalau terkait dengan dhabt, tidak tamud dhabt, tidak pula khafifud dhabt, bahkan apa? Dha'ifud dhabt akan datang. Falau rawahu syakhsun adlun, seandainya ada seorang rawi meriwayatkan, rawi itu disifati syakhsun adlun. Syakhs rawi itu adlun, adil, istiqamah dalam hal dinnya dan muruahnya, agama dan martabatnya. Lakin dhabtuhu dha'if. Lakin dhabtuhu dha'if, akan tetapi dhabt penguasaan riwayatnya lemah. Dia tidak bisa menguasai riwayat. Hafalannya lemah, ya. Walaysa bi khafifid dhabti, bukan ringan dhabtnya. Bukan kurang sempurna dhabtnya, penguasaan riwayatnya bukan kurang sempurna hafalannya, tapi lemah hafalannya. Naam. Fa inna hadzal haditsa yakunu dha'ifan. Maksudnya hadis ini menjadi hadis yang dhaif. Wadih? Ah, berarti terkait dengan syarat dhabt al-hadits dhaif, hadis yang tidak memenuhi persyaratan dhabt. Jika hadis sahih tammu dhabt, hadis al-hasan khafifu dhabt, maka al-hadits dhaif madza? Dhaifu dhabt. Dhabtnya dhaif. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, lemah. Wadih? Wa idza rawahu bi sanadin munqati'in, apabila rawi itu meriwayatkan dengan sanad yang terputus, ar-rawi adlun. Adlun, bahkan dhabt, dari segi dhabt, dhabtnya bisa dipercaya. Meskipun misalkan tidak sempurna, khafif, katakanlah khafifud dhabt misalkan. Tetapi dia meriwayatkannya dengan sanad munqati', dengan sanad yang terputus. Berarti dari hal adlun dhabt terpenuhi, tapi dari sisi syarat apa, ittisalus sah, sanad tidak terpenuhi. Yakunu dha'ifan aidan, juga disebut hadis dha'if. Tapi ada istilah khususnya, yaitu munqati'. Nah, yakni tidak muttasil sanadnya, tapi termasuk qism dha'if. Wa halumma jarran, dan seterusnya, ya. Inqita' juga bermacam-macam. Akan dipelajari nanti. Inqita' juga bermacam-macam. Ya. Misalkan jika inqita'nya di ujung sanad, nah, ba'da tabi'i, setelah tabi'i, ya. Yani tabi'i meriwayatkan dari Nabi SAW. Berarti mursal itu salah satu bentuk. Jadi macam-macam hadis dhaif itu banyak. Nah, makanya dikatakan di atas wahwa aksamun kuthur. Wahwa aksamun kuthur. Jadi aksam al-hadith dhaif kuthur, banyak. Macam-macam hadith dhaif banyak. Nah, kelemahan dari segi dhabt, itu salah satu macam. Kelemahan dari segi tisalussah sanad, ya, yaitu ada inqita'. Inqita' sanad bermacam-macam. Ada tadlis, ada irsal, dan seterusnya. Macam-macam. Wadih? Nah, makanya dikatakan bahwa aksamnya banyak. Macam-macam hadis itu banyak. Yang jelas, apabila salah satu dari lima syarat hadis sahih, hadis hasan itu hilang, maka dia dhaif. Meskipun nanti ada istilah-istilah khusus. Misalkan kedhaifan satu hadis apabila ada syudud disebut syad, kan begitu? Barakallahu fiikum. Tergambar ini? Baik. Tingkat kelemahan, tingkat kedhaifan suatu hadis juga bertingkat-tingkat. Itu juga nanti akan dipelajari. Baik. Dan tingkat kedhaifan, tingkat kelemahan hadis itu ada pengaruhnya. Perhatikan. Sebelum kita lanjut, tingkat kelemahan kedhaifan hadis itu berpengaruh. Kenapa? Karena kalau misalkan tingkat kedhaifan kelemahannya itu ringan, misalkan dalam hal dhabt saja dia dhaif, ya memang lemah, ada kelemahan. Ada kelemahan pada hafalannya. Dia tidak khafifud dhabt, tidak juga tammud dhabt. Nah, berarti dhaif, nah, tapi ringan. Andaikan ada rawi lain yang mengikuti riwayatnya juga lemah hafalannya. Apalagi jika jumlahnya yang mengikuti dia dua, sama-sama lemah, tiga orang bergabung, naik ke derajat hasan. Hasan li ghairi, yani hasan dengan penguat-penguatnya. Meskipun asalnya masing-masing sanad itu dhaif, ini dhaif. Hadits sanad ini dhaif, sanad yang kedua dhaif, sanad yang ketiga dhaif. Kenapa? Karena masing-masing ada rawi yang dhaifud dhabt, tapi digabung semuanya karena ringan. kelemahannya ringan, tidak parah, bisa saling menguatkan. Tamam? Ya, ada kelemahan dari sisi tisalus. Ini ada inqita' di sini. Nah, di sini ada inqita' dan seterusnya. Ya, sekian banyak jalan riwayat misalkan, bisa saling menguatkan. Ya, Muhaddits Al-Albani rahimahullah berijtihad. Nah, ini bisa dihasankan ini. Nah, ya, saling menguatkan. Hadza. Hah? Fahimtum? Itu gambarnya. Tapi kalau di dhaifun jiddan, ada rawi di situ muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Hah? Rawinya fasik misalkan. Nah, ya, yang parah-parah kelemahannya, nah itu tidak bisa. Nah, ya, tidak bisa. Baik, ibaratnya ada orang sakit ya, ini lemah fisiknya. Ada di sampingnya juga orang sakit, ya. Kemudian bergandengan jalan tertati-tati bisa jalan gitu. Yang ini, kalau dia lumpuh, yang ini juga lumpuh, biar bagaimana tidak bisa bangkit. Nah, sudah parah gitu kan? Begitu gambarannya. Nah, ini gambaran awal dan kita akan masuk mengenai itu. Waqad dzakara al-mu'alliful ana thalathata aqsamin. Al-mu'allif menyebutkan sekarang tiga macam min aqsamil hadith, dari macam-macam hadith, wahia as-sahihu, al-hasanu, ad-da'ifu. Tayyib, lakinnal waqi'a, akan tetapi realitasnya, annal aqsama khamsatun, sesungguhnya ya, klasifikasi jenis-jenis hadis itu yang terkait dengan ini, khamsa itu lima. Alama harrarahu Ibnu Hajar wa ghairu, sesuai yang di ya di tahqiq oleh Ibnu Hajar dan yang sesuai penelitian ya, hasil penelitian Ibnu Hajar dan yang lainnya. Baik. Al-awwal as-sahihu li dhati. Al-thani as-sahihu li dhati, artinya sahih li dhatihi, yakni li nafsihi. Dhat artinya nafs, yakni as-sahihu li dhatihi, maknanya as-sahihu li nafsihi, hadith yang sahih dengan dirinya sendiri, tidak butuh bantuan hadith lain, tidak butuh bantuan penguat dari hadith lain, dengan sanadnya sendiri hadis itu sudah sahih. Tamam? Ats-tsani as-sahihu li ghairihi. Hadis yang sahih li ghairihi, karena ya, hadis yang lain. Karena hadis yang lain yang mendukungnya sehingga naik ke derajat sahih, pada asalnya dia al-hasanu li dzatihi, yaitu yang ketiga. Al-hasanu li dzatihi, hadis yang derajat hadisnya hasan li dzatihi li nafsi, dengan dirinya sendiri, dengan sanadnya sendiri dia hasan. Karena rawinya apa? Dobat rawinya apa? Khafif. Kita teliti sanadnya, semua lima syarat itu terpenuhi, hanya saja kita dapati ada rawi satu saja di situ pada tabaqat arwat ar-rijal. Kan ada tabaqat, tingkat-tingkatannya kan? Haddatsani fulan, qala haddatsani fulan. Tuh. Nah, kita teliti, ada satu saja ditemukan di situ, ternyata khafifud dhabt. Yang lainnya tamud dhabt. Syekh yang pertama tamud dhabt, syekh yang kedua tamud dhabt, syekh yang ketiga khafifud dhabt, syekh yang keempat tamud dhabt. Berarti ini apa? Hasan lidzatihi. Karena ada satu ditemukan yang khafifud dhabt. Berarti derajatnya apa? Hasan lidzatihi. Hadis ini derajatnya hasan dengan dirinya sendiri, dengan sanadnya sendiri. Kita kumpulkan lagi hadis, kita menemukan ada hadis lain, ada sanad lain. Ya, ada sanad lain. Nah, untuk hadis ini ada rawi lain kita dapatkan, ya. Bahiyab juga khafifud dhabt, ringan juga dhabtnya. Berarti kan hasan lidzatihi juga, tapi ada dua hadis ini dengan dua sanad yang derajatnya hasan. Hadisnya sama, digabungkan jadi satu, kan hadisnya sama, hanya sanadnya ada dua, masing-masing ada khafifud dhabt. Berarti digabungkan dua khafifud dhabt jadi apa? Naik ke tingkatan sahili li ghairihi, sudah mendekati tamud dhabt. Nah, jadi sahili ghairi, hadis yang derajatnya sahih karena yang lainnya, yakni penguatnya. Baik. Al-Hasanu li ghairih, hadis yang hasan karena yang lainnya, ini karena penguatnya. Asalnya hadis itu dhaif. Asalnya sanadnya dhaif. Yakni kita teliti sanad hadis itu. Ya. Mulai dari tabaqah yang pertama syekh, tabaqah yang kedua syekh, yang kedua tabaqah yang ketiga syekh, yang ketiga. Kita teliti, kita dapati ini tamud dhabt, masyaallah. Teliti lagi syekhnya, oh tamud dhabt. Kita teliti sanadnya. La haula wala quwata illa billah. Dhaif ad-dhabt. Syekh yang ketiga. Di atasnya lagi khafif ad-dhabt. Hadisnya apa ini? Hah? Derajatnya apa kalau begini? Yang menentukan yang dhaif ad-dhabt. Meskipun yang lain tabaqah-tabaqahnya tamud dhabt, syekh yang kedua khafif ad-dhabt, tapi ada satu di situ yang dhabtnya dhaif. Berarti sanadnya apa? Dhaif. Sanadnya dhaif. Jangan katakan, oh ini tamud dhabt, syekh yang di sini tamud dhabt, yang di sini khafif dhabt. Iya, tapi ada satu di situ tabaqah yang dhaif. Haddathana fulan, qala akhbarani fulan, qala haddathani fulan. Fulan yang ketiga ternyata apa? Yang pertama, yang kedua tamud dhabt misalnya, tapi yang ketiga dhaifud dhabt. Berarti sanadnya apa? Dhaif. Dhaif. Baik, kita teliti-teliti. Ada hadis lain, sanad lain. Hadisnya sama. Sanad lain. Sanad yang lain ini juga begitu. Tamud dhabt, tamud dhabt. Ya, tamud dhabt. Oh, di sini dhaifud dhabt. Berarti sanad ini juga dhaif. Tapi dua ini. Dua. Gabungkan jadi satu, naik ke al-hasan li ghairihi. Paham tuh? Nah. Jadi ada rawi lain yang mengikuti dia, menguatkan dia, sudah dijelaskan tadi itu, ya, masih bisa bangkit. Lemah, tapi sama-sama masih bisa berjalan. Nah, ya, karena tidak parah. Jadi yang asalnya dhaif naik ke al-hasan li ghairihi. Jika dhaifnya, ya, kedhaifannya, kelemahannya itu ringan, bisa saling menguatkan. Al-hasan li ghairihi, jika ada hadis hasan li ghairi yang lain yang semakna, ya, hadis yang sama, maka naik menjadi al-hasan li. Hah? Begitu? Al-hasan li ghairi dhaif, naik ke al-hasan li ghairihi. Mentok di situ. Al-hasan li ghairi sudah. Jadi sebenarnya asalnya dia dhaif, seandainya tidak ada penguat tidak bisa naik al-hasan li ghairi. Baik. Kemudian hadis yang sanadnya memenuhi kriteria hadis al-hasan, yakni khafifud dhabt, berarti al-hasan li dzatihi. Ada hadis lain yang juga al-hasan li dzatihi, hadis yang sama, sanad yang lain hasan li dzat, saling menguatkan naik ke sahih li ghairihi. Berhenti sampai di situ. Kemudian tersendiri lagi di atas, memang kriterianya semua tabaqatus sanad, tingkatan sanad, rawi-rawinya semuanya tamu dhabt, berarti sanad ini sahih li dzatihi, dan syarat-syarat yang lain sama terpenuhi. Jelas lima aksam? Fahimtum hadza? Ha? Baik, qala asy-syekh as-sahihu li dzatihi wa ma taqaddama ta'rifuh. As-sahih li dzatihi yaitu apa yang telah lewat definisinya. Naam. Wa awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadd aw yu'ad. Yarwi 'adlun dhabitun am mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Lima syurut ittisalus sanad. Ha? Adlun tamud dhabt. Nah, di sini sudah harus jelas, ya. Tamud dhabt. Ha? Ghairu syadzin wala mu'all. Was-sahihu li ghairi huwa al-hasanu idza ta'addadat turuquhu. Yaitu hadith al-hasan, yakni al-hasan li dhati. Biasanya jika dimutlakkan, dilepas kata as-sahih, kata al-hasan, maka maksudnya sahih li dhati. Al-hasan li dhati. Jika yang dimaksud as-sahih li ghairi, biasanya ada penjelasan. Ini sahih li ghairihi, li syawahidihi, karena penguat-penguatnya. Nah, ini hasan li ghairi, yakni hasan li syawahidihi, karena penguat. Begitu. Jika dilepas al-sahih, al-hasan, biasanya maksudnya sahih li dzati al-hasan. Jadi as-sahih li ghairi huwa al-hasanu, Al-hasan maksudnya apa di sini? Ini dilepas ini, mutlak ini. Maksudnya al-hasan lidzatihi idza ta'addadat turuquh. Jika berbilang jalan-jalan riwayatnya seperti yang dicontohkan tadi, ada dua sanad misalkan, dua jalan riwayat yang berbeda. Ya, sama-sama hasan lidzati bisa naik ke sahih li ghairi. Naam, wa summiya sahihan li ghairi. Dan dinamakan disebut sahih li ghairi. Li'annahu innama wasala ila darajati sihhati min ajli ta'addudit turuqi. Kenapa disebut sahih li ghairi? Li'annahu karena sesungguhnya dia innama wasala ila darajati sihhah, hanya sesungguhnya dia sampai ke derajat sahih min ajli ta'addudit turuq. Karena berbilangnya jalan-jalan riwayat yang saling menguatkan, sehingga dari asalnya hasan li dhati, ya, gabungan semuanya bisa naik ke sahih li ghairi. Famathalan, contoh, idza ja'ana hadithun lahu arba'atu asanid. Jika datang kepada kita hadith, ada empat sanadnya. Empat asanid, yakni arba' turuq. Empat jalan riwayat yang berbeda-beda. Wa kullu isnadin minhu fihi rawin khafifud dhabti. Kullu isnad, setiap sanad minhu, setiap sanad dari empat sanad itu, fihi, pada masing-masing sanad itu rawin, ada rawi, ya, khafifud dhabti, ada rawi yang ringan dhabtnya, kurang sempurna, berarti hasan lidzati. Fanaqulu al-ana yasilu ila darajat as-sihhah. Maka kita mengatakan sekarang, ya, hadits ini sampai pada derajat as-sihhah, wa sara sahihan li ghairi, dan menjadi derajatnya menjadi sahih li ghairi. Tamam. Amma al-hasan li dhati, adapun al-hasan li dhatihi, faqad taqaddama ta'rifu, sungguh sudah lihat ta'rifnya sama, ya, ittisalu sanad adlun, khafif ad-dhabt, ghairu syadzin wala mu'al. Naam. Wa huwa ma rawahu adnu khafif ad-dhabti bi sanadin muttasilin wa khala min ash-shududhi wal 'illati al-qadihah. Jelas, ya. Wa ammal ha, yani yaitu yang diriwayatkan oleh rawi yang adlun khafif ad-dhabt bi sanadin muttasil, yang sanad muttasil, wa khala min ash-shudud, bersih, bebas dari syudud, wal 'illati al-qadihah, dan illat cacat, penyakit yang mencacatinya, yang merusaknya. Wa ammal hasanu li ghairi fa huwa dha'ifu idza ta'addadat turuquh. Maka asalnya adalah dha'if idza ta'addadat turuquh, apabila berbilang jumlah riwayatnya. Ala wajhin yajburu ba'daha ba'dhan. Nah, ini ala wajhin yajburu ba'daha ba'dhan, ini kalimat yang penting dari Syekh. Nah, bimakna, ya, riwayat, jalan-jalan riwayat yang saling menguatkan itu yasluhu li syawahidi wal mutaba'at, memang bisa jadi penguat-penguat, ya, saksi penguat dan pendukung yang menguatkan. Yajburu, yakni ala wajhin yajburu ba'dhu wa ba'dhu, itu maksudnya. Apabila berbilang jalan-jalan riwayatnya dengan masing-masing jalan riwayat itu ada kelemahan-kelemahannya, masing-masingnya dhaif, tetapi sisi kelemahannya ala wajhin yajburu ba'dhu wa ba'dhu, dalam bentuk, ya, yajburu, bisa saling mendukung, menguatkan sebagian yang lain dengan sebagian yang lain. Sudah dijelaskan tadi, yaitu apabila tingkat dhaifnya, kelemahannya tidak parah, ringan, ya, sehingga bisa saling mendukung. Fa innahu yakunu hasanan li ghairi, maka sungguhnya dia menjadi hasan li ghairi. Limada, kenapa? Li'annana law nadharna, sungguhnya kita, dikarenakan sungguhnya kita, law nadharna ila kulli isnadin ala infiradi, ya, kalau kita, ya, melihat ke setiap sanad ala infiradi, ya, dengan kesendiriannya, setiap sanad secara tersendiri, kita melihat kepada setiap sanad masing-masing sendiri-sendiri, lam yasil ila darajatil husni, tidak sampai pada derajat husn. Nih, kita lihat sanad jalan riwayat yang pertama, kita teliti, oh, di sini, ya, dhaifud dhabt, seperti jelaskan tadi. Sanad yang kedua juga begitu, kita dapati ada rawi di salah satu tabaqah yang ternyata salah satu tingkatan sanad ada yang dhaif ad-dhabt. Nah, jadi masing-masing sanad secara terpisah tersendiri al-infiradi lam yasil ila derajat husn, tidak sampai derajat husn karena ada kelemahan. Lakin tetapi bijtima'i ba'dihha ila ba'd, dengan kumpulan gabungan ba'dihha ila ba'd, sebagian jalan riwayat dengan sebagian sanad dengan sebagian sanad digabungkan jadi satu, sarah hasanan, menjadi hasan, yakni hasan li ghairihi. Wajah. Amma ad-da'if fa huwa ma laysa bi sahih wa la hasan. Adapun ad-da'if, maka hadis yang tidak sahih dan tidak hasan. Bukan sahih li dhati, jelas. Bukan juga sahih li ghairi, jelas. Bukan hasan li dhati, jelas. Bukan juga hasan li ghairi. Kenapa? Karena sanadnya hanya satu. Misalkan. Ya, hadis ini hanya satu sanadnya kita dapatkan. Ada satu, ya, rawi pada salah satu tingkatan tabaqat sanad itu yang ternyata dhaifud dhabt. Kita cari-cari penguat sanad yang lain, thariq, jalan riwayat yang lain, enggak ada kita temukan. Jadi tidak ada penguatnya. Makanya sudah hadis ini dhaif. Jelaskan apa sebab dhaifnya? Ya, di situ ada fulan, fulan ini ya, lemah hafalannya misalkan. Paham tuh? Hah? Begitu. Tetapi yang namanya ahli hadis bertingkat-tingkat. Boleh jadi ada ahli hadis mengatakan hadza haditsun dhaif, sudah. Taunya dia sanad itu. Tapi ada ahli hadis yang lain yang hebat penelitiannya, mengumpulkan jalan-jalan riwayat, dia menemukan Al-Albani misalnya. Di sana ada thariqun ukhra. Saya mendapatkan jalan riwayat yang lain hadis ini. Bukan hanya satu, bahkan saya dapat dua. Ada kelemahan-kelemahannya tapi ringan. Jadi digabung dengan ini bisa jadi hasan li ghairi. Padahal misalnya hadis sebelumnya sudah mengatakan ini dhaif karena taunya dia satu sanad itu saja. Ah, Al-Albani menemukan jalan lain yang bisa menguatkan naik hasan li ghairi. Begitu gambarannya. Sehingga terkadang kita menemukan beda vonis ahli hadis terhadap suatu hadis. Salah satu faktornya. Faham dong? Naam. Wa jami'u hadhihi al-aqsami, dan seluruh macam-macam ini, seluruh jenis-jenis hadis ini, seluruh jenis hadis ini maqbulatun. Hah? Wa jami'u hadhihi al-aqsami maqbulatun. Seluruh macam hadis ini maqbulatun, diterima. Ma'adad dha'ifa kecuali hadis yang dhaif, berarti sahih li dhati, sahih li ghairi, hasan li dhati, hasan li ghairi. Ambat ma'adad dha'ifa kecuali yang dhaif. Wa kulluha hujjatun, dan semuanya merupakan hujjah. Ma'adad dha'ifa kecuali hadis dhaif. Nah, kemudian berikutnya Syekh akan menjelaskan bahwa seluruh macam hadis ini boleh dinukilkan ke orang-orang, boleh disampaikan, diriwayatkan, ya, karena semuanya makbulah, semuanya hujjah kecuali hadis dhaif. Tidak boleh dinukilkan, tidak boleh diriwayatkan kecuali dengan satu syarat. Kecuali dijelaskan kelemahannya. Kecuali dijelaskan kelemahannya. Kemudian saya nanti akan berbicara tentang adanya ijtihad sebagian ahlul ilm yang membolehkan meriwayatkan hadis yang dhaif dalam bab tarhib dalam bab fadailul a'mal dengan syarat-syarat yang ketat, itu pun salah. Dhaif yang namanya hadis dhaif bukan dari Nabi SAW, tidak bisa. Nah, tidak bisa kita menukilkan kecuali harus dengan penjelasan bahwa itu dhaif. Jika ya seseorang misalnya menyampaikan hadis ya di atas mimbar, nah suatu hadis yang dhaif, kemudian dia tidak jelaskan kaum muslimin yang mendengar akan mengambil hadis itu. Ini di atas mimbar. Ya, hadis itu disampaikan di mihrab. Nah, orang umum mengatakan hadis dhaif. Maka dijelaskan oleh Syekh. Baik. Naktafi bihadza. Jazakumullah khairan. Hah? Ala itu. Hah? Iya. Tapi di naskah Al-Baiquni yang disyarah oleh Syekhun Al-Bukhari, Ta'liqatul Radiyah, At-Ta'liqatul Radiyah, bukan aksamun tapi aksamun. Nah. Wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur. Di situ tertulis apa? Tidak, yang kosur. Tertulis apa di naskah aslinya? Hah? Wa kullu ma'an rutbatil husni. Bagaimana syakalnya di situ? Kosur. Benar ya? Kosur. Di naskah-naskah antum? Kosur. Ini kan salah cetak. Antum tidak salah cetak ya? Oh, makhtutatnya antum. Manuskripnya. Coba lihat sini. Nah, fahuwa dhaifu wa huwa aqsamun. Oh, ini as-safhatul ula. Ini contoh halaman pertama min al-Baiquniyah bi qalami fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tulis Syekh Al-Utsaimin, bukan makhtutah dari sana. Bukan dari Allah alam apa manukil yang aslinya. Tapi di sini juga di sini juga wahwa aksaman kathur. Nah. Dan ini ada kemungkinan ini benar. Wahwa aksaman kathur. Tapi kathur yakni wahwa kathur aksaman. Masuk aksaman kenapa dia mansub? Sebagai apa kira-kira? Sebagai tamyiz. Yakni wahuwa kathur. Nah, dan itu banyak aksaman. Tamyiznya. Cuma jadi masalah di naskah kita malah aksamu, aksaman ku kuthur. Jadi kalau kuthur, yakni jamak dari kathir, berarti kan harusnya na'at man'ud dia. Aksamun ku kuthur. Gitu. Aksamun kuthur. Jadi, huwa aksam, kemudian kuthur na'at menyifati aksam. Kalau mau dibaca aksaman, itu tepatnya kathur. Yani wahuwa kathur aksaman. Yani aksaman tamyiz dari sisi lugho ya. Nah, nanti lebih anak perjelas lagi. Jika mau dibaca, dihafal seperti yang disampaikan Utsaimin di sini, gak apa-apa, tetap saja seperti itu, gak masalah. Yani wahuwa aksaman kathur. Adapun di naskah yang anak tadi sampaikan sebagai perbandingan dari naskah yang disyarah ditaklik oleh Syekh Abu Al-Bukhari dengan At-Ta'liqatul Radiyah, tertulis di sana fahuwa dhaifu wa huwa aqsamun kathur. Baik. Jazakallahu khair. Nah. Ya harus begitu memang. Harus ada apa? Harus ada diskusi kalau ada beberapa referensi yang ini. Supaya kita sampai pada yang paling benar. Begitu ya. Nah. Nanti anda coba tambah lagi ini. Teliti ulang lagi. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah.